بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat datang di kajian Fadilah Amal dan Semaan Al-Quran Majlis Ar-Rodoh khusus buat wanita, kecuali yang ceramah. Jadi yang ngaji khusus buat wanita. Insyaallah mulai Rabu ini kita tertibkan biar lebih rapi dan lebih jelas buat siapapun yang mau belajar. Insyaallah mulai Rabu depan jam 4 tepat dimulai semaan. Jam 5:30 semaannya sudah selesai. Ya, jam 5 kurang seperempat insyaallah saya sudah ceramah. Kemudian jam 5:30 jenengan sudah sampai di rumah dan semuanya bahagia. Yang enggak ada yang dimarahi oleh suaminya, betul kan ya? Ya, kadang ada suami yang marah, maghrib kok belum nyampe rumah gitu ya. Buziha, insyaallah demikian Pak Fatimah. Rebu depan pokoknya semaannya selesai enggak selesai, jam 5:30 harus sudah selesai berikut kosidah-kosidahnya. Selesai. Artinya jam 5:15 saya udah mulai ceramah. Kalau 5:15 saya belum ceramah, maka Buzihah yang harus ceramah. Ya, intinya jam 5:15 waktunya kajian. Jadi biar jelas yang datang itu mudeng mau ikut kajiannya telat apa enggak gitu kan ya. Mau ikut semaannya telat atau tidak, biar jelas semuanya. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang dungo. Cara jani pun dungo dinungo gitu kan ya, saling mendoakan. Tentang doa. Doa itu judulnya kan minta. Nah menariknya, saking lomonya Gusti Allah, saking pemurahnya Gusti Allah, saking dermawannya Gusti Allah, orang minta itu enggak dimarahi, tambah dikasih ganjaran. Coba kita, kalau ada orang sering minta, kita senang atau marah? Bolak-balik njaluk wae. Betul kan? Minta terus. Kapan sih kamu enggak minta gitu? Itu kalau kita datang wajah peminta, wajah ini belum tentu minta, wajahnya mencerminkan kita njaluk iki. Wajah butuh gitu ya. Datang wajah butuh. Kira-kira bahagia atau rodok gimana? Agak gimana gitu kan? Ini datang wajah orang mau minta itu kita enggak bahagia, tapi justru agak gimana. Apalagi orangnya udah dikenal ini sering minta kan, seperti itu. Beda, tentu Allah maha berbeda dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Kalau Allah itu punya sifat maha penyayang, maha memberi, maha kaya, maha mengayakan. Ya, jadi Allah justru kalau enggak dimintai marah. Lah aku sugih kok, gua apa kabeh iki? Saya maha kaya, punya semuanya ini buat apa? Emangnya saya butuh? Allah kan enggak butuh. Allah enggak butuh. Lah yang butuh siapa? Kita ciptaannya. Allahnya enggak butuh. Allah enggak butuh harta, Allah enggak butuh apapun, Allah enggak butuh ciptaannya. Yang butuh adalah ciptaannya. Lah Allah ngasih tahu, lah semuanya itu punya saya. Injalu oh, minta oh gitu loh. Mintalah kepada saya. Ud'uni astajib lakum. Kamu mau minta sama aku, perintah sama Allah, mintalah sama aku jawab. Aku jawab. Aku beri, aku perkenankan. Dikasih pahala, dihitung ibadah. Jadi orang yang lisannya itu minta terus, kita belum bahas dikasih enggak dikasih ya. Baru minta saja Allah udah ngasih yang lebih daripada permintaannya. Maka jangan pernah ngomong saya minta kok enggak dikasih. Orang minta itu belum dikasih, udah diberi lebih dari permintaannya. Contoh minta mobil, ya, belum dikasih. Minta suami ganteng, dapatnya jelek. Ya, belum dikasih di dunia nanti, yang jelek di akhirat dirubah jadi ganteng. Kan betul ya? Pengen rumah mewah, dapatnya rumah mepet sawah. Mewah, mepet, sawah gitu kan. Kok belum dikasih seperti yang diminta? Allah sudah ngasih lebih. Lebih apa? Begitu kamu minta, itu disebut ibadah. Sekali minta minimal dapat 10 kebaikan di sisi Allah. 10 kebaikan itu artinya ada sesuatu yang ditaruh di surga sana. Dengan minta kita dikasih di surga sesuatu sesuai permintaan kita. Semakin banyak, semakin besar yang diminta, semakin gede itu yang disiapkan di surga. Pahalanya besar, diwujudkan karunia surgawi. Pertanyaan saya, berarti kalau jenengan minta enggak dikabulkan, seneng atau enggak seneng? Seharusnya kok. Contoh-contoh ya, contoh. Ada anak kecil minta. Anak kecil minta. Sama ibunya enggak dikasih. Wes, enggak usah. Tak simpenkan saja. Saya simpenkan saja buat nanti kalau kamu lulus SD. Disimpankan sama ibunya untuk dibelikan sepeda. Nah tuh, senang toh? Nah, mestinya senang ya? Mestinya kan senang. Tapi ketika permintaannya gak dikasih, biasanya nangis atau gak nangis? Nangis. Tapi ibunya bukan gak mau ngasih. Daripada nanti saya kasih, kamu sakit, ya udah toh, yang itu gak usah. Saya siapkan sepeda. Pilih mana, permen sama sepeda? Sepeda, ya kan ya? Pilih sepeda. Tapi karena gak lihat sepedanya dan gak lihat permennya, ketawa atau nangis? Nangis, mirip. Jadi jenengan sama anak kecil mirip. Tapi kalau anak kecil kan ya mending ngebocah anak cilik ya. Dan jenengan sudah segini gedenya. Saya, kita ini udah gede, udah. Gak enak ngomong tua tersinggung nanti. Udah gede gitu kan ya, sudah luar biasa. Insya Allah. Mestinya begitu minta gak dikasih, yakin, oh jangan khawatir, ini gak dapat, tapi ada sesuatu yang besar di surga. Sekali minta 10 kebaikan, itu kan luar biasa. Ini kita bahas masalah dikasih, gak dikasih dulu, tapi sudah dikasih. Dikasih pahala yang luar biasa, itu yang pertama. Makanya, jangan pernah berhenti minta. Dikasih gak dikasih, orang lagi dikasih kok. Mau minta itu ibadah, masa kita mau berhenti ibadah? Mau minta itu ibadah. Jangan justru, wah saya lagi gak butuh, jadi gak perlu minta. Loh, emangnya kamu gak butuh pahala? Emangnya kamu gak butuh pahala? Minta terus, karena dalam permintaan itu ada ibadah. Bahkan Kanjeng Nabi SAW menyatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Ibadah itu kalau dioncei, ya, intinya adalah doa. Jangan tahu kelapa. Intinya apa? Ya di dalamnya itu ada airnya sama ada dagingnya, itu kan itu intinya. Kulitnya apa? Batok. Tempurungnya. Tempurung kelapa. Yang enak mana? Jenengan mau makan tempurungnya atau isinya? Isinya, gitu kan ya. Walaupun tempurungnya berharga, bisa buat macam-macam. Tapi yang paling dibutuhkan adalah isinya. Nah doa itu isinya ibadah. Ibadah itu sebetulnya isinya adalah doa. Contoh sholat. Isinya apa? Doa. Haji. Wong haji itu judulnya orang butuh, hamba sama Allah. Doa itu kan orang butuh, orang minta, orang menghamba. Jadi semua ibadah intinya adalah rasa butuh. Rasa butuh. Kalau orang berdoa, dia sedang merasa butuh. Sedangkan ibadah menghamba sama Allah, itu nunjukkan aku butuh. Nah, orang yang seperti ini, derajatnya tinggi. Sehingga orang yang sedang berdoa, sedang menunjukkan, Gusti saya butuh, tolong saya. Itu nilai pahalanya tidak terkira. Kenapa? Dia mau delosor-delosor ya. Mau merendah serendah-rendahnya. Mau nunjukkan dirinya tidak bisa, dirinya gak mampu, dirinya gak punya, sadar semua itu terus minta pada yang punya, yang bisa, yang mampu. Lah Allahnya senang. Nah, ini mudeng berarti ini. Ini menungso mudengan gitu. Ada orang yang bilang, Habib, tapi saya itu, ya gimana ya Habib ya? Saya mau beli rumah, tapi kalau gaji saya gak cukup. Gak mungkin pernah bisa beli rumah. Nah, justru gara-gara jenengan gak mungkin bisa. Ya makanya jenengan minta sama yang maha bisa. Kata dokter, saya itu gak mungkin sembuh. Lah gara-gara gak mungkin sembuh, ya, ya minta sama yang maha menyembuhkan. Saya itu gak mungkin kuat. Ya minta sama yang maha kuat. Loh, Allah sudah nyepakkan tadi Asmaul Husna yang dibaca tadi bareng-bareng 99 nama itu. Tiap rebu dibaca kira-kira paham atau gak paham? Hah? Coba tadi gimana Bu Sia lagunya? Ayo. Ya mu'min, ya muhaim. Terus bir. Stop. Ya Qohar, ya Wahab. Dua itu saja kalau jenengan mudeng hidup ini tenang mestinya. Ya Qohar yang maha menaklukkan. Wis menungso ki apa sing arep sombong ki? Manusia mau sombong apa? Pinternya, usahanya. Sepinter-pinternya tetap takluk sama Allah. Sekuat-kuatnya tetap takluk sama Allah. Sekaya-kayanya tetap takluk sama Allah. Contoh, mobil bagus, jalan bagus, bahan bakar yang terbaik, ya, yang terbaik. Kira-kira buat jalan cakep atau enggak cakep? Cakep kan? Ya, udah berangkat. Yakin dia dengan mobilnya bagus, ya, kemudian bahan bakarnya bagus, sopirnya bagus, jalannya bagus. Dia yakin setengah jam nyampe. Cuman Allah yang maha menaklukkan. Allah maha menaklukkan. Kucing suruh nyebrang, ngerem, kaget, duk, supirnya macet, duk, supirnya semaput. Setengah jam nyampe mana? Rumah sakit. Sampai, tapi sampai ke rumah sakit, bukan ke tujuan. Kenapa? Allah yang maha menaklukkan. Kamu gak bisa sampai ke sana tanpa izinku. Dah, mandek ke rumah sakit. Jatahnya rumah sakitnya dapat rezeki. Jatahnya rumah sakitnya dapat rezeki. Ternyata sampai rumah sakit, Allah punya takdir lain. Kenapa? Ketemu dokter. Ternyata dokternya itu teman SMA. Lu sing hilang lu tadi dulur. Allah yang maha menaklukkan. Gak bisa. Orang hidup tuh gak bisa lepas dari Allah. Semua dalam kendali Allah Ta'ala. Al-Wahhab. Tapi Allah tuh suka banget ngasih karunia yang berlimpah. Suka banget ngasih karunia berlimpah. Kalau udah tahu Allah itu suka ngasih karunia berlimpah, ya mestinya tenang. Mestinya tenang, tinggal minta. Lah yang jadi masalah, lah kita ini jadi hamba tapi enggak pernah merasa jadi hamba, merasa jalan sendiri. Sehingga beban semua hidup ini. Dapat masalah gini beban, masalah gitu beban. Anak rewel beban, suami rewel beban. Tonggo rewel beban. Saya semalam ceramah di Pacitan tuh. Saya bilang, ada orang nanya, Habib kok seperti gak punya masalah? Seperti gak punya masalah. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Setiap orang itu pasti punya masalah. Tapi kok kelihatannya wajahnya wajah orang tak bermasalah. Wajahnya wajah orang tak bermasalah. Katanya orang yang nanya. Saya jawab, duh, nah emangnya jenengan kalau punya masalah bagaimana? Iya. Ya masalah ya masalah. Mumet ruwet. Nah itu salahnya. Salahnya di situ. Masalah itu ada, betul kan? Ya, jangan dibawa. Allah yang meletakkan, ya biar Allah yang ngangkat. Yang meletakkan siapa? Allah. Terus yang mau ngangkat siapa? Allah. Terus jenengan mau ngangkat? Mumeto gitu kan? Contoh. Istri ruwet. Masalah enggak? Masalah. Ya udah biar istri yang ruwet, suami enggak usah ruwet, cuek bebek aja. Ruwet toh karepmu kan begitu. Loh, Beb, maksudnya karepmu bagaimana? Enggak usah dibawa ke pikiran gitu ya. Enggak usah dibawa ke pikiran, enggak usah dibawa ke hati. Lah terus bagaimana? Ya tinggal lapor sama Allah. Gusti ya Allah, istri saya ruwet, tolong bereskan ya Allah. Nah, bereskan gimana maksudnya? Nah, jangan salah tafsir. Bereskan terus dimatikan gitu kan ya. Bukan. Tolong ya Allah bereskan, jadikan sadar. Kan jadi enak tambahan kan? Ngomong sama Allah, ya Allah tolong ya Allah jadikan sadar. Jadikan hatinya tuh tenang, jadikan dia itu solihah, jadikan sehingga ngobrol sama Allah. Jadinya enak atau enggak enak? Enak. Lah ini enggak lapor ke Allah, lapor ke orang-orang. Mesti capek. Bojoku ki lho. Kesana lagi bojoku ki lho. Akhirnya Allah ngomong, ya wis urusono. Lah kowe njaluk rono ngalor ngidul ngetan ngulon kok. Ya kan? Seperti itu. Suami rewel, contoh tadi kan suami rewel. Ya biar suaminya rewel, marah, yo biar lho. Lambe-lambene kok. Ya bibir-bibirnya, lidah-lidahnya, mau marah biar marah, tapi didengar enggak enak. Lihat telinga-telinga kamu, kenapa kamu dengarkan? Nah, bisa enggak bisa harus mendengarkan. Oh, enggak begitu juga. Ya, dengarkan sih dengarkan, tapi enggak usah dimasukin ke dalam hati. Kalau perlu di hati sambil marah, apa sambil nyanyi, misal ya. Di hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus hatinya begitu. Allah. Terima kasih. Kelihatannya kan seperti khusuk ngrungok ya. Jadi apa? Allah ya. Semakin ngemuk semakin Allah gitu. Hati kita semakin kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Biar yang bermasalah, jangan ikut kita bawa dalam diri kita, tapi doakan yang baik. Mugi-mugi ya Allah cepat sadar suami saya. Jangan ibu-ibu dong, mugi-mugi cepat mati. Aku oleh untuk ganti, ngawur gitu kan ya. Sadis kalau begitu, ya kan ya. Kita doakan yang baik-baik, moga-moga cepat sadar, dapat hidayah. Santai, enggak usah dibawa berat. Masalah biar masalah, tapi jangan dibawa. Nanti Allah yang ngurus. Tapi kalau coba kita ikut campur, ya wis. Lah wis mbok urusi yo. Misal kita mau masak. Kita bilang, saya yang akan masakkan, cepatkan bumbu macam-macam, terus orang tadi yang kita titipi, mulai ngulek ini. Jengkel enggak kita? Loh yang mau masak saya, yang tahu bumbunya saya kok. Carang gongso yang pas yang ngerti saya. Wes mbok olah, ya urusono, tinggal. Kan begitu. Tapi kalau kita laporkan sama Allah, ya Allah ini loh, ada masalah suami, masalah anak, masalah istri, masalah kerjaan, masalah tetangga, laporkan sama Allah, artinya Allah senang. Loh, dia tahu toh tak titipi, dibalikkan ke saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, balikkan ke saya, ya wes sama Allah diurusi. Nah, nanti kita dikasih tahu sama Allah. Cara ngasih tahu bagaimana? Tiba-tiba ada orang datang nasihati, kan gitu. Nasihati kita, kamu yang begini loh ya. Nanti ada orang datang nasihati orang yang bermasalah dengan kita. Ada saja jalannya untuk masalah itu selesai. Nah, itu yang namanya doa. Jadi doa itu selalu merasa butuh dan nyampaikan ke Allah. Itu ndonga. Bukan doa cuma habis sholat. Engko tak ngenteni bar sholat lagi ndonga. Kesuwen gitu ya. Doa, ya doa. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya mukmin. Jadi kalau jenengan itu bingung ngadepi apa-apa punya senjata. Senjata namanya doa. Nah, kemudian doa itu mendatangkan rezeki. Ayo siapa di sini enggak pengin dapat duit banyak? Jangan angkat tangan. Ya, semua enggak pengin, Mbak Dian. Semua pengin dapat rezeki yang berlimpah ruah. Caranya bagaimana? Kanjeng Nabi udah ngajari, ala adulukum. Mau enggak kalian saya ajarkan sesuatu? Ala mayunjikum min aduikum, yang bisa menyelamatkan kalian dari musuh kalian. Wa yudirru lakum arzakakum, dan menyebabkan rezeki kalian itu berlimpah ruah datang kepada kalian. Tad'unallaha fi lailikum wa naharikum. Hendaknya kalian berdoa kepada Allah di malam hari maupun di siang hari yang kalian lewati. Fa inna du'a silahul mu'min, karena doa itu sungguhnya senjata seorang mu'min. Jadi jangan nunggu ada masalah. Ada masalah, enggak ada masalah, pagi, siang, sore, malam selalu doa. Terakhir, jamnya udah jam setengah enam. Ya, 20 menit kan enggak kerasa ya, 20 menit. Iya. Nah, terakhir, kalau pengen doanya kabul, doakan orang lain tanpa sepengetahuannya. lihat di jalan kok ada orang tabrakan, moga-moga selamat, ya Allah tolong selamatkan dia, ya Allah. Yang didoakan enggak tahu kan? Kok lihat ada orang tua di pinggir jalan, ngenes doakan, ya Allah, semoga ditolong orang, semoga dapat rezeki. Biasakan doakan orang lain, siapapun itu. Jangan biasakan doakan saya misalnya, moga-moga Habib Novel. Tapi jangan bilang, Bib, kemarin sudah saya doakan Habib. Ojo. Nah, nanti kalau kita mendoakan orang lain, Allah langsung ngirim malaikat. Dalam hadis yang sahih, sahih Muslim, Allah kirim malaikat di samping kita, dikatakan di kepala, artinya di samping, dekat, saking dekatnya dengan telinga tuh, dikatakan di kepala, malaikatnya ngamini, amin. Semoga Allah memberi dia rezeki, amin. Malaikat ngamini. Terus malaikatnya juga mendoakan yang sama, moga-moga awakmu yo ento. Mudah-mudahan Allah beri kamu rezeki. Kita doakan orang lain sehat tanpa orang itu tahu, malaikat ngomong, mudah-mudahan kamu juga sehat. Kita doakan rumah tangga orang lain bahagia tanpa sepengetahuannya, benar-benar doakan, malaikat juga ngomong, rumah tanggamu ya bahagia. Pokoknya selalu kita akan didoakan malaikat selama kita mau mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, terutama orang yang membenci kita. Itu enggak, no. Sebab itu paling angel. Ya, itu kan ikhlas namanya kan? Nah, itu paling angel. Tapi jangan cerita sama orang-orang. Dei jane tak dongake terus. Nganyelke tapi tak dongake terus. Nanti ikhlasnya hilang gitu ya. Pokoknya diam gitu ya. Jangan cerita sama orang, antara kita dengan Allah. Dah latihan itu seminggu, nanti jenengan rasakan lak penak. Sampai rebut depan kita insyaallah ketemu lagi, jenengan rasakan ya. Rasakan praktek dongo. Itu nanti enak. Gampang-gampang. Urusan apapun jadimu mudah. Mesti ada yang kritik sama saya, Habib, kok jenengan itu ketoknya kok gampang toh, prakteknya angel kok, urip ki angel, jenengan prakteknya keliru kok. Kalau prakteknya benar mesti gampang. Kalau prakteknya keliru ya jadinya susah. Itu ada orang beli motor matic, motor baru, ini gimana nih, motor sudah di on kan, di starter gak jalan-jalan, ini motor jelek, ini baru gak bisa jalan, dilihat sama temennya, dasar bodoh ya awakmu. Loh, sudah saya on kan? Iya sudah di on kan, standarnya jangan diturunkan. Kalau standarnya diturunkan, otomatis mah mati. Standar sering naikkan. Ini starter masih enggak bisa. Loh iya karo direm. Kalau enggak sama direm, enggak mau jalan. Itu metik tuh begitu. Paham kan ya? Jadi kesalahan bukan pada motornya, tapi kepada yang naik motor. Nah, ini doa ini akan jadi luar biasa kalau kita benar, dungonya benar. Dalam keadaan apa namanya, khusyuk, ikhlas itu yang paling pokok ya. Dalam keadaan sungguh-sungguh yakin didengarkan sama Allah, insya Allah semuanya jadi terwujud dengan baik. Semoga barokah manfaat. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih, mohon maaf. Rebut depan lagi ya, insyaallah ajak teman-temannya. Ini udah mulai diseriusi majelisnya, lebih dari sebelum-sebelumnya. Ah, enggak. Lagi, oh ya, rebut depan khatmul Quran ya, rebut depan khatmul Quran. Enggak kosong, jadi lagi. Besok Jumat lagi ya, rebut depan khataman al Quran. Ya betul. Sudah lama enggak khataman tuh saya. Masa Allah. Saya pergi terus ya, keliling. Hiduplah Indonesia Raya. Keliling terus. Bagi yang pengin ikut kajian Rebu malam ada ya, Rebu malam ba'dal Isya, langsung setelah sholat Isya sampai jam 9 kurang seperempat. Ya, kalau Jumat malam Sabtu seperti biasanya. Insyaallah. Makasih banyak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat semua rotinya? Sudah. Roti apa nih hari ini? Hah? Alibaba ya. Buatan nyonya saya itu. Produksinya sini.